kali ini saya ingin mengatakan selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu bagi Anda yang akan mengayunkan langkah menuju gereja, atau Anda yang baru saja pulang dari gereja. Selamat hari Minggu. Bukanlah kata basa-basi yang ingin saya ucapkan, tapi selamat hari Minggu. Saya ingin menyapa Anda. Alkitab pernah mengatakan orang jujur lurus jalannya. Ia selalu berjalan pada satu jalan, tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia selalu berjalan pada satu jalan, mudah mengenalinya. Ia selalu berjalan pada satu jalan, ia tidak menyimpan misteri di hidupnya. Ia hanya berjalan pada satu jalan, jalan yang lurus, sehingga menyenangkan mengenal Dia. Ketika Anda menuju ke gereja, biarlah di dalam batin tergores sudah kata-kata kerinduan yang tertanam dalam untuk berjalan lurus di jalan Tuhan. Pulang dari gereja, semoga Anda berpikir, merenungkan, sudahkah semua firman kita lakukan? Namun tak terlambat jikalau Anda belum mengerjakan, karena masih ada hari esok untuk berbuat kejujuran, mencipta kebaikan, sehingga hidup penuh dengan pengharapan. Nah, mari memakai hari Minggu menjadi hari berhenti untuk mengevaluasi diri, menemukan kesejatian kita. Kita tak menjadi baik, kita tak menjadi jujur hanya karena tiap hari ke gereja. Kita tak menjadi baik, kita tak menjadi jujur hanya karena kita anggota paduan suara. Kita tak menjadi jujur, kita tak menjadi baik hanya karena kita pemuka agama. Kita tak menjadi baik, kita tak menjadi jujur hanya karena kita berceramah. Tapi kita menjadi baik dan kita menjadi jujur kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita melakukan tiap perintah dan ketentuan-ketentuannya. Ya, kita menjadi orang jujur yang baik kalau kita taat dan menjadikan firman itu pelita bagi jalan, terang bagi kaki, sehingga indah di kehidupan ini. Nah, semoga Anda menemukan kesejatian. Semoga firman menjadi pencerahan, menuntun membimbing kita di kehidupan. Selamat hari jujur. Untuk jujur, jadi orang jujur. Bukan apa yang baru saja Anda lakukan, kegiatan-kegiatan, tapi apa yang Anda lakukan sebagai buah kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.